Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan ya bahwasanya dalam surah Al-Imran ya huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepadamu yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab, yani Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran tadi ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa arti muhkamat? Ayat yang jelas ya. Tidak ada kesamaran padanya. Hunna ummul kitab ya, maka itulah ya dari ummul kitab ya, asal kitab ya. Wa ukhra mutasyabihat ya, dan ada pula di antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an tadi ada ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang apa maksudnya mutasyabihat, yang belum jelas ya, maksudnya belum jelas di sini ya, yahtamil ma'nayain ya au aktsar, ini dia bisa ya terkandung di dalam ayat mutasyabihat tadi ada dua makna atau lebih, jadi masih samar-samar. Contohnya apa, contohnya kita ngulang biar kita yakin, contohnya sifat ma'iyah, ahsan ya, sifat ma'iyah ya, ini ya dalam Al-Qur'an ya, wallahu ma'akum aina ma kuntum, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian di mana saja kalian berada. Di sini ya makna ma'iyah bisa dibawa ke sana kemari ya, bisa menjadi ya, tiga makna. Yang pertama apa? Ma'iyah al-ikhtilatiyah ya. Ma'iyah yang bercampur baur, contohnya apa? Yang bercampur baur. Nah, ini bedakan ya. Al-ikhtilat itu belum bercampur baur, menyatu padu dia. Jangan sampai salah tulis ya. Al-ikhtilat, nama ikhtilat itu bercampur baur, tidak menyatu padu. Ya. Jangan sampai salah lagi. Ya. Jadi apa? Al-ikhtilat itu cuma bercampur baur. Ya. Tapi mereka tidak menyatu padu. Ya, seperti apa? Ikhtilatnya laki-laki dan perempuan. Apakah menyatu padu mereka? Tidak. Ya. Tapi mereka apa? Hidup berdampingan. Hidup berdekatan. Ya. Atau disebut juga al-ma'iyah ya, al-mujawirah. Dipahami ya? Kita ulangi lagi, al-ma'iyah tadi apa? Yang pertama, al-ma'iyah al-ikhtilatiyah ya. Ya, atau ma'iyah al-jiwar ya. Ini contohnya seperti apa? Air dengan air dengan minyak ya. Mereka atau air kita buat dalam bejana ya, mereka bercampur baur ya, antara dua zat tadi, air ya, dengan minyak ya, bercampur baur mereka dalam satu bejana. Tapi apa? Tidak apa? Tidak bisa menyatu. Kemudian kebersamaan yang kedua, al-ma'iyah yang kedua, maknanya apa? Maknanya al-mujazah. Nah ini, jadi jangan sampai kita ikhtilat itu artinya menyatu padu, bukan ya. Ma'iyya ikhtilat itu artinya bercampur baur saja, tidak menyatu padu. Nah ini baru al-mujazah. Ini apa? Ma'iyyah yang menyatu apa? Menyatu padu. Ya. Jadi dia bersatu. Al-mujazah. Ya. Al-mujazah. Ya. Jadi dia tidak akan terpisahkan satu sama lain. Ya. Menjadi satu kesatuan. Ya. Contohnya apa? Air dengan gula, ya. Maka menjadilah disebut namanya apa? Air gula. Air dengan apa lagi? Susu. Air apa? Air susu. Air dengan tebu katanya. Hah? Air tebu. Hah? Dan seterusnya, es tebu dan seterusnya. Ya. Kalian ya permisalkan seperti itu. Ya, ini namanya ma'iyah apa tadi? Kita ulangi. Al-mujazah. Yang pertama apa? Al-ma'iyah ikhtilat, ya. Ikhtilat nantinya bercampur baur. Ya, bercampur baur sini belum menyatu padu. Ya, al-mujazah baru dia ya tidak bisa terpisahkan. Ya, maksudnya ini mujazah itu tidak bisa terpisahkan, artinya menyatu padu. Kemudian yang ketiga al-ma'iyah apa? Ma'iyah apa? Al-ilm. Ya, kebersamaan ilmunya, kebersamaan ya pengetahuannya, kebersamaan pengawasannya, al-ihathah. Ya. Maka ya, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Nah, ini bisa dibawa ketiga makna ini. Ya. Kata mereka wallahu ma'akum itu artinya Allah Subhanahu wa taala berada di samping-samping kita. Ada di sampingnya Zaid, ada di sampingnya Amr, ada di sampingnya ini. Intinya apa? Intinya bercampur baur. Ya. Kenapa? Agar mereka menolak sifat Allah yang muhkamat. Apa? Maksudnya sifat Allah yang muhkamat, sifat Allah yang jelas. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sifat apa namanya? Sifat Al-Ulu, ya. Sifat Allah di atas, atau sifat juga al-istiwa. Ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala di atas langit, atau beristiwa, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Ya, kita sudah ketahui arasy-Nya itu adalah makhluk Allah yang paling apa? Yang paling besarnya. Ya. Nah, kata mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala itu ada di dekat kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu kalau ada dekat kita berarti tidak ada Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya. Nah, ini sudah kita bantah ya. Gimana cara membantahnya? Hah? Dengan dalil sudah kita ketahui ya. Gimana cara membantahnya dengan logika? Kita berulama. Hah? Hah? Siapa bisa bantu? Jadi Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, ya. Kita berada di WC, Allah juga apa? Hah? Di mana? Allah di WC. La haula wa la quwwata ucapan ini. Na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menghinakan Allah Subhanahu wa taala di WC. Kita berada di comberan atau di bak sampah, Allah berarti benar? La haula, jangan sebut dia kita. Tidak boleh. Ya. Kita menyatukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya ma'iyah di sini, maksudnya ma'iyah al-ikhtilatiyah. Ya, kebersamaan yang bercampur baur tidak boleh. Kenapa? Karena makna ini fasid secara logika. Makna ini batil. Ya. Logika kita pasti akan apa? Menolaknya. Akal sehat kita, akal fitrah kita pasti apa? Akan membantahnya. Kalau Allah di tempat yang suci, ya, mungkin akal kita bisa menerimanya. Tapi kalau Allah di mana-mana, ya, di tempat-tempat yang kotor, yang jelek, yang najis, maka akal kita pun apa? Pasti apa? Akan membantahnya. Nah, disinilah bantahan terhadap ahlul batil. Kemudian kalau ma'iyah tadi diterjemahkan dengan makna yang kedua, apa makna yang kedua? Al-mujazah, artinya apa? Bercampur, menyatu padu, bersatu di Allah subhanahu wa ta'ala, masuk dalam tubuh kita. Kalau Allah masuk dalam tubuh kita, kata mereka, buat apa kita sholat? Lah kita Allah. Buat apa kita puasa? Lah kita Allah. Kita berjalan ini Allah subhanahu wa ta'ala. Anjing juga Allah, pohon juga Allah, batu juga Allah, semuanya katanya Allah. Ini lebih sesat lagi dibandingkan apa pendapat yang pertama. Walau pendapat yang pertama mereka masih mengakui bahwasanya Allah itu satu. Tapi kalau pendapat kedua ini, sebanyak itu makhluk, itu apa adalah Allah. Ucapan yang batil, ucapan yang jauh dari kebenaran. Manusia berapa ratus triliun, berapa juta dari dulu sampai sekarang, berarti semuanya apa? Allah. Anjing berapa? Pohon berapa? La haula wala quwata illa billah. Oleh karena logika kita pun apa? Membantah ucapan-ucapan seperti ini. Kemudian ma'iyah al-ilmu, contohnya apa ini? Contohnya mbah tadi, bulan apa tadi? Berjalan ya, bulannya berjalan juga bersama kita. Masya Allah. Ini pepatah ya, pepatah Arab atau pepatah bahasa Indonesia juga kita dapati ya. Kita berjalan ketika bulan purnama, seakan-akan bulan purnama tadi apa? Bersama kita atau mengikuti kita. Nah, di sini kata ulama bahwasanya al-ma'iyah tadi, yang namanya kebersamaan tadi, belum tentu maknanya bercampur baur. Berdampingan, berdekatan, belum tentu maknanya seperti itu. Kebersamaan tadi. Kebersamaan tadi juga belum tentu maknanya apa? Menyatu padu. Tapi ada kebersamaan yang apa sifatnya? Ilmunya. Sifatnya pengawasannya. Seakan-akan bulan tadi mengawasi kita dari atas. Seakan-akan bulan tadi mengikuti gerak langkah kita. Kita ke sini seakan-akan bulan itu ikut. Kita sana seakan-akan bulan ikut. Nah, disinilah kalau ahlul batil, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Maka adapun orang-orang yang ada dalam hatinya penyimpangan, zaik, dalam hatinya ada penyelewengan, ada keraguan terhadap kebenaran Al-Qur'an, maka mereka pasti akan mengikuti ayat-ayat yang masih samar-samar tadi. Ibtighal fitnah, tujuannya apa? Tujuannya agar membuat fitnah. Disebutkan oleh Syekhuna Yasin hafizahullah, makna fitnah di sini al-idlal. Tujuannya lah untuk menyesatkan manusia, untuk menyesatkan pengikut-pengikutnya. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, karena ingin dunia, karena ingin itu, karena syahwatnya, kata para ulama, ataupun karena syubhat, karena kebodohan dia. Dia padahal bodoh, tapi merasa berilmu. Jadi diterjemahkannya wallahu ma'akum aynama kuntum, Allah itu di mana saja kalian berada, Allah itu menyatu dengan tubuh kita. Jadi pian-pian itu masih belum sampai ilmunya. ya. Pian-pian ini hanya syariat al-ilmunya ya. Abu Dubun Ulun ya. Ulun ini sudah tingkatan hakikatnya. Hakikat apanya? Hakikat sesatnya ya. Tahu enggak? Kalau pian sampai ilmunya ya, pian sadar bahwasanya kita ini mengenal Allah dari dalam tubuh kita. Tubuh kita ini ada zat Allah Azza wa Jalla. Jadi ulun ini, kenapa kada sholat lagi? Kenapa ulun kada puasa lagi? Kenapa ulun kada bayar zakat lagi? Karena ulun sudah tahu hakikatnya. Hakikat apanya tadi? Sesatnya. La haula wala quwata illa billah. Itu ya. Dan sekarang menjalar ya. Ini dari dulu loh. Ucapan ini dari dulu. Sampai di zaman kita ini masih ada juga yang melaksanakannya. Intinya apa? Intinya apa? Dia malas saja padahal untuk beribadah. Ya. Jadi biar orang tidak menyalahkan dia itu sesat, disebutkanlah pian belum sampai ilmunya. Kalau sampai ilmunya, nah tahu ampian nantinya. Tanya kitab apa, Pak? Bingung dia jawab kitabnya. Nah, setelah itu, ya. Selain ya, orang-orang yang menyimpang tadi hatinya, mereka kenapa mengikuti ayat-ayat yang samar-samar? Ya. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbulkan fitnah, yang kedua ya untuk ya menimbulkan ya makna-makna ya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka ya. Jadi dirubah-rubah maknanya ya, tujuannya untuk merubah-rubah tafsirnya ibtigha ta'wili ya. Jadi tujuannya ya untuk merubah maknanya, untuk menolak sifat Allah yang berada di atas arsy. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berada di arsy, kada kawa lagi ya menyimpulkan orang-orang ya. Kalau dia tetapkan ya orang sesat tadi, dia tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di arsy, ya. Pasti nanti orang-orang membantah dia. Itu dalilnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Ya. Kalau disebutkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, ya, kada payu ilmunya. Ya, kenapa? Karena dia malas tadi. Pasti apa? Manusia akan menyalahkan dia. Ya. Oleh karenanya, ya. Biar manusia tadi tidak menyalahkan dia, biar manusia tadi tersesat, dirubah-rubahlah maknanya. Ya. Istiwa itu kata mereka artinya bukan di atas. Artinya apa? Istaula. Allah Subhanahu wa taala ya menguasai arsy. Bukan di atas aras, ya. Sudah kita sebutkan ya. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Ya, dibantah oleh para ulama ucapan tadi. Kalau maknanya istaula, menguasai. Kalau terjemahkan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Kemudian Allah baru bisa menguasai arsy. Berarti arsy tadi lepas dari Allah Subhanahu wa taala, berpisah atau membangkang dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Baru setelah tercipta langit dan bumi selama 6 hari, barulah ditangkap arsy tadi, dikuasai. Ya. Sama seperti kita ucapkan. Ya, kita berlama ya, bahwasanya ya, Amir istaula 'alal Basrah. Ya. Misalnya seorang panglima atau seorang pemimpin, seorang raja, mereka sudah menguasai kota Basrah. Nah, ini sebelumnya berarti apa? Kota Basrah belum dikuasai. Kalau begitu, ya, dia mengatakan bahwasanya Allah apa? Masih apa? Masih punya sifat yang kurang. Masih bisa terlepas lagi makhluknya tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa membangkang makhluknya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga baru dikuasai setelahnya. Nah, ini ya. Oleh karenanya perlunya kita belajar agama. Perlunya kita mendidik diri kita untuk belajar kepada kitab-kitabnya para ulama ahlus sunnah. Ya. Yang mana para ulama ahlus sunnah ini, mereka sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak dari dulu. Ya. Kemudian mereka pun mengadakan penelitian dan membantah ucapan-ucapan yang menyimpang. Kita lanjutkan ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. War rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengetahui ya takwilnya, sini nanti kita jelaskan, illallah, kecuali Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya ya, mereka mengatakan amanna, ya sungguhnya kami beriman dengannya, kullum min indi rabbina, sungguhnya seluruhnya itu ya ada di sisi Rabb kami, dan tidaklah ya mampu, ya tidaklah mampu orang untuk berpikir atau mampu untuk mengingat, tidaklah mampu untuk mentadabburi, tidaklah mampu untuk tazakkar, ya, memahaminya, ya, melainkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya akal. Jadi kita ini berikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ya akal kita ini ya digunakan ya, untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Nah, sekarang di sini ada khilaf para ulama dalam penafsiran ayat ini. Ya. Pendapat yang pertama, ya, mereka mengatakan dalam ayat ini tidak boleh disambung. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Ya. Berhenti di situ. Ini pendapat yang pertama. Ya. Kemudian pendapat yang kedua disambung, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu. Nah, di sini disebutkan oleh Syekhuna Yasin hafizahullah taala ya, bahwasanya ya, dari sini ya, terdapat dua perbedaan pendapat para ulama. Ya. Yang pertama, ya, tentang ya, arti dari ta'wil ini. Ya. Ta'wil. Yang pertama, mereka menyebutkan ya, bahwasanya kalau membaca ayat di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka di sini dia harus berhenti. Ya. Dikarenakan arti ta'wil di sini artinya hakikatnya ya atau kaifiyahnya ya, maksudnya apa di sini ya, artinya ya, disebutkan oleh para ulama ya bahwasanya yang hanya mengetahui tentang hakikat dari apa saja ya, sesuatu yang rinci dari apa saja, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Titik. Berhenti di situ. Ya, apapun. Ya, tentang alam kubur kah? Ya. Bahwasanya di dalam kubur ada namanya fitnatul kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur gimana? Apa maksudnya? Fitnah kubur itu pertanyaan. Ya. Pertanyaan nanti kita dalam kubur ditanya ya, marabbuk wa madnabiyuk wa madinuk, ditanya tiga perkara ini. Oleh karenanya para ulama ya terutama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyusun kitab namanya apa? Al-Usulus Salasan. Tiga pokok ini. Kenapa? Tiga pokok inilah yang nantinya kita akan ditanya dalam kubur nanti. Kalau selamat, dapat apa? Nikmat kubur atau na'imul kubur. Kalau selamat, menjawabnya lulus. Kalau tidak selamat, dapat apa? Azabul kubur. Ya, dapat azab di kubur nanti. Nah, kita mengetahuilah bagaimana. Bagaimana nanti? Tentang hakikatnya fitnah kubur tadi. Bagaimana hakikatnya nikmat kubur tadi? Bagaimana hakikatnya atau sifat rincinya, tata cara rincinya tentang azab kubur tadi? Kita cuma apa? Kita cuma dikasih tahu azab kubur, ya, bahwasanya datang nanti dua orang malaikat, ya, yang dia, ya, badannya hitam legam, ya, saking hitamnya sampai disebutin apa-apa kebiruan atau kehijau-hijauan, yang akan menanyakan, ya, suaranya bagaikan bak guntur, ya, matanya bagaikan kilat, dan seterusnya akan menanyakan, ya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu. Kalau tidak bisa jawab, dipukul, ya, dengan apa? Dengan gadanya, ya. Kita menerjemahkan gada, pukul dengan tongkatnya, masuk, ya, kemudian disiksa lagi, ya, dengan seorang yang berwajah jelek sekali dan berbau, ya, yang busuk sekali. Kemudian ditanya orang-orang yang dikubur tadi, siapa kamu? Siapa kamu? Ya, orang yang mati tadi, orang yang meninggal tadi, yang dalam, yang dikubur tadi, dia bertanya, siapa kamu? Kata dia, aku ini, tahu enggak, amalan kamu dulu yang jelek. Nah, ini bagaimana hakikatnya? Kita mengetahui, kita lihat langsung. Cuma apa? Cuma apa kita? Cuma bisa apa? Membayangkan saja. Cuma bisa kita menerima saja. Ya. Cuma kita bisa memikirkan, hati-hati. Nanti diazab di hari kita meninggal kelak, ketika kita dikuburkan. Kemudian juga ada nikmat kubur. Ya. Nikmat kubur. Kata Nabi SAW, orang yang meninggal itu, ya, orang yang mati, ya, husnul khatimah, maka dia akan, ya, tinggal di sana bagaikan, ya, tinggalnya, ya, pasangan pengantin di malam pertama. Tahu malam pertama? Hah? Hah? Tahu benar, ya. Yang belum tahu, yang belum nikah. Nah. Kemudian juga, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang, ya, seorang yang rupawan, ya, tampan sekali mukanya, kemudian berbau harum badannya, ya, di dalam kubur kelak. Ketika ditanya, ya, orang yang kubur ini heran, kok ada ya orang yang tampan dalam kubur? Waduh ya, orang yang bawa harum dalam kubur. Ketika ditanya, siapa kamu? Dia menjawab, aku ini adalah amal soleh kamu. Dan seterusnya. Ya, dari nikmat kubur akan dibukakan, ya, padanya nanti suatu jendela. Ya, kalau kita bisa bilang itu, ya, suatu jendela ada pemandangan, ya, yang indah sekali. Ya, diperlihatkan padanya surga. Kita bayangkan mungkin gimana ya? Padahal kuburnya dua kali berapa? Hah? Dua kali? Dua kali satu? Dua kali dua? Masya Allah. Besar nanti badannya. Ya. Nah, ditampakkan nanti. Nah, inilah tempatmu nanti di surga kelak. Ya. Kita di sini apa? Cuma bisa apa? Cuma bisa? membayangkan saja, mudah-mudahan aku nanti seperti itu, meninggalnya husnul khatimah. Adapun yang orang disiksa tadi, ya, ditempatkan dia, ya, diperlihatkan pemandangan padanya, ya, yang jelek sekali. Pemandangan tentang neraka inilah, kata para malaikat, inilah tempatmu kelak. Ya. Menangis, nangis-nangisnya. Bersedih dia. Kemudian juga ada macam-macam yang kata para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diazab, ada yang diazab dengan ular. Ya. Ada yang diazab dengan kalajengking di kuburnya. Ya. Kuburnya sudah halus, 2x1 dianak ular pulang. La haula wala quwwata billah, ya na'udzubillah. Adapun yang tadi, ya, padahal kuburnya 2x1, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburnya tadi dilebarkan seluas mata memandang. Dan akan diterangi kuburnya tadi, ya, dengan amal solehnya. Ya. Bukan kita yang menerangi kuburan kuitan kita misalnya. Ya. Tapi apa? Amal soleh inilah yang menentukan, ya, kita, ya, di alam kubur kelak. Kemudian juga, ya, kita diceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siksa api neraka, ya, tentang nikmat-nikmat surga. Dalam surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buah, ya, yang kalau kita ingin makan buah, ting, ya, menurun buahnya, tet, ya, tinggal petik, ya, subhanallah, ya. Ada enggak pohon seperti itu? Hah? Kita pengen buah, datang buahnya. Kalau kita pengen makan suatu, datang, ya, suatu tadi. Kemudian juga kita di sana dikasih, ya, bidadari. Tahu bidadari tadi? Ya. Sebutkan oleh Ibnul Qayyim, ya, bidadari itu, ya, matanya itu, ya, cantik jelita, ya. Putihnya itu putih sekali, ya. Yang putih matanya ini, yang hitamnya itu hitam sekali. Bayangkan, ya, kalau ada mata orang yang putih sekali, ya, ada matanya mungkin, ya, bercampur, ada yang putih kecoklatan, ada yang putih kuning, penyakit berarti. Ya kan? Dan seterusnya. Ya. Kemudian suaranya itu disebutkan oleh Alim Ibnu Qayyim, suara itu merdu sekali. Ya. Saking merdunya, ya, ya, mengalahkan biduan-biduan yang paling merdu di dunia ini. Dan kita pun, ya, ibaratnya itu kalau mendengar suaranya ketagihan. Kemudian putihnya, putih bidadari tadi disebutkan oleh, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam juga Ibnu Qayyim dalam kitabnya An-Nuniyah, putihnya tuh saking putihnya, ya, kelihatan tulang betisnya. Kayak kaca berarti kan? Kita cuma bisa apa? Bisa membayangkan saja. Mudah-mudahan kita mendapatkan ini. Kemudian juga disiksa nanti dia, kalau kita diceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang siksa neraka, bahwasanya neraka itu disiksa, ya. Jadi saking untuk, ya, merasakan azab tadi, ya, maka penduduk neraka ini lebih dibesarkan tubuh-tubuh mereka. Saking besarnya tubuh mereka tadi, giginya ini gigi apa? Gigi gerahamnya. Tahu gigi geraham? Gigi yang belakang-belakang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigi geraham mereka itu sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Siapa pernah gunung Uhud? Siapa pernah melihat gunung Uhud? Ya, gunung Uhud itu gunungnya panjang sekali. Ya. Panjang gunungnya. Sebesar itu gunung, sebesar itu giginya. Gimana badannya? Hah? Kenapa? Disebutkan, ya, oleh Nabi kita dan disebutkan oleh para ulama, ya, agar mereka merasakan azab dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ya, kita, ya, kalau kita luka kecil masih biasa, ya. Tapi luka kalau besar di daerah besar, badan kita besar, subhanallah ya sakitnya. Nah begitu pula ya, mereka akan disiksa dengan siksa yang sedahsyat-dahsyatnya. Tidak ada ampunan bagi mereka, walaupun sedetik ya. Kita cuma bisa apa? Bisa membayangkan. Oleh karena yang disebutkan oleh para ulama, hakikat sesuatu tadi kita ini tidak mengetahuinya. Bahkan hakikat yang ada di dunia ini pun kita paling mengetahui berapa? Berapa persen saja. Adapun yang paling mengetahui secara hakikatnya, secara rincinya, itu Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada yang lain. Bagaimana tentang azab di kubur, azab ya, di neraka, nikmat kubur, nikmat di surga, ini hanya Allah saja yang maha mengetahuinya. Adapun kita, kita cuma apa? Kita cuma bisa ya membayangkan saja. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kita dimasukkan ke dalam nikmat kubur dan juga ke dalam surga. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi maksud takwil di sini apa artinya? Hakikat sesuatu tadi, tidak ada yang mengetahui tentang hakikat sesuatu, tentang tata cara atau sifat rinci sesuatu apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini kalau menurut pendapat yang pertama. Kenapa? Kalau tidak diwakaf, maka artinya apa? Artinya batil, bisa fasid ya. Wa ma ya'lamu tawilau illallah warasikhuna fil ilmi, dan tidak ada ya yang mengetahui tentang hakikat sesuatu atau sifat yang sesuatu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya, ini akan batil maknanya ya. Akan rusak maknanya. Kenapa? Terbukti ya, kita belum pernah melihat apa? Nikmat surga. Terbukti kita belum pernah melihat nikmat kubur dan seterusnya. Dan penelitian-penelitian di dunia pun ya, yang dahulunya katanya ini ya, ya sekarang berubah lagi ya. Dulu katanya darah O itu darah apa? O itu artinya nol. Nol itu apa artinya? Universal, bisa menerima AB, bisa menerima AB ya, bisa mendonor ya, balik ya. Dulu senang kita biologi, bisa mendonor AB, mendonor apa saja, ya universal sifatnya. Nah sekarang ditemukan lagi bahwasanya sifat darah O tidak semuanya universal. Coba pengetahuan kita apa? Terbatas, terbantahkan ucapan kita waktu belajar SD dulu. O tambah O jadi O, O tambah A bisa jadi O, bisa jadi A ya. O tambah AB, nah ini bisa mecah dia. Bisa anaknya A, bisa anaknya B, bisa anaknya O, dan seterusnya ya. Tapi ingat kan ya, itulah sifat apa? Sifat ilmu, ilmu kita terbatas. Adapun ilmu Allah mengetahui secara rincinya. Oleh karenanya di sini wajib untuk diwaqaf. Adapun pendapat yang tidak diwaqaf ya, wa ma ya'lamu tawilau illallah warasikhuna fil ilmi, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya. Nah, takwil di sini ya, kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya ya. Ini kata Syekhuna Yasin hafizahullah taala ya. Makna takwil di sini artinya fahmil Quran. Ya. Artinya takwil sini memahami tafsir Al-Qur'an. Memahami tentang ma'rifatu makna Al-Qur'an. Dia mengetahui ya tentang ya makna-makna dari Al-Qur'an. Ya. Jadi boleh membacanya apa? Membacanya dua bacaan ya. Tapi ingatkan, kalau kalian membacanya mengatirkan ini hakikatnya, maka berhenti di mana? Di illallah saja. Tapi kalau kalian menafsirkan ini ya dengan maknanya apa tadi? Tafsir Al-Qur'an ya, mengetahui fahmul Al-Qur'an ya, maka kalian sambung dengan warasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang beriman, ya, mereka mengatakan aman nabi, ya, mereka mengatakan bahwasanya kami ini beriman saja, cukup beriman saja, ya. Oleh karenanya sekali lagi kita tekankan, segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang sifat-sifatnya, ya, Allah subhanahu sebutkan tentang nama-nama Allah, ya, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai penglihatan, Allah mempunyai pendengaran, Allah sami'un basir, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah, maka tugas kita apa? Apa deh? Beriman saja. Jangan pernah kita menanyakan bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah. Kenapa? Karena ini bisa merusak hati kita. Ya, kalau kita semakin bertanya-tanya, oh, berarti sama dong tangan Allah dengan tangan kita. Sudah kita bantah, ya. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Dicapek-capek kita mikirkan sampai mati pun, ya. Kita memikirkan bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana sifat rinci Allah, ya, tidak akan ada jawabannya. Kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan laisa kamitslihi syai'. Maka kata para ulama, sudahlah, cukup beriman saja. Ya. Jangan bertanya-tanya. Kenapa? Capek kalian. Kenapa? Allah sudah menekankan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Adzan ya, sudah ya. Adzan dulu sebentar, kita lanjutkan nanti ya. Sedikit. Kelanjutkan ya bacaan kita sedikit. Qala musannifu rahimahullahu taala akhbarana Abu Bakar Ibnu Zakaria Syaibani. Ya. Maksudnya musannif mengatakan, ya, siapa? Al-Imam As-Sabuni. Wasya telah menghabarkan kepada kami Abu Bakar, ya, bin Zakaria As-Syaibani. Sami'tu Abu Hamid Ibnu Syirqi yaqul, ya. Bahwasanya Abu Bakar ini beliau mendengar dari Abu Hamid Ibn Syarqi, bahwasanya Abu Hamid Ibn Syarqi berkata, sami'tu Ahmad, ya, kalau ada Hamdan ini salah ya. Sami'tu Ahmad Ibn Sulami. Ada yang Hamdan? Situ Hamdan enggak? Ahmad ya. Yang betul Ahmad, ya. Aku mendengar Ahmad As-Sulami wa Abu Daud, ya, Al-Khaffaf yaqulan. Aku mendengar Ahmad Ibn Sulami dan Abu Daud Al-Khaffaf keduanya berkata, sami'na Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali, ya. Aku mendengar, ya, Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali, ya. Ini mereka berdua mendengar, ya, kami mendengar dari Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali bahwasanya Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali berkata, ya, Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali ini beliau adalah imam yang masyhur, ya, yang dikenal dengan Abu Ya'qub ibn Rahawaih atau Al-Ishaq ibn Rahawaih. Dia berkata, qala lil amir Abdullah ibn Tahir, ya, bahwasanya Amir Abdullah, Amir ini pemimpin, ya, pemimpin, seorang pemimpin yang bernama Abdullah ibn Tahir, dia berkata kepadaku, wahai Aba Ya'qub. Siapa Aba Ya'qub sini? Ishaq ibnu Rahawaih, ya. Wahai Aba Ya'qub, hadal hadithu alladhi tarwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu Rabbuna kullal lailatin ila samaid dunya, kaifa yanzil. Hadis ini, ya, yang engkau meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya Rabb kita, ya, turun setiap malam ke langit dunia. Bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala turun tadi? Maka sudah kita jawab siapa tadi? Jangan apa? Jangan menanyakan bagaimananya. Dibantahlah oleh Imam Ishaq. Qala qultu a'azzallahu al-amir. Ya. Ishaq pun dia berkata, maka aku katakan, kepada Amir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan kamu wahai pemimpin. La yuqalu li amri rabbi kaif, ya. Jangan sekali-kali dikatakan kepada perkara, ya, perbuatan Rabb itu tentang bagaimananya. Sifat-sifat itu, sifat-sifat Allah bagaimananya, nama-nama Allah bagaimananya. Innama yanzilu bila kaifin, sesungguhnya hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dengan tidak kita membagaimanakannya. Kenapa? Kenapa jawabannya kira-kira? Kenapa? Hah? Kenapa? Ahsan, ya. Kenapa? Laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir, ya, bahwasanya tidak ada yang semisal dengan Allah, ya. Jadi dia membagaimanakan, berarti turunnya Allah seperti turunnya orang dari lotengnya, berarti turunnya Allah seperti turunnya ini. Jangan. Kenapa? Karena jawabannya apa? Pasti apa? Capek hasilnya. Tidak akan kita bisa mendapatkan bagaimana caranya Allah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperlihatkannya kepada kita bagaimana turunnya Allah. Yang kedua, Allah juga tidak memperlihatkan kepada kita yang semisal dengan Allah turunnya. Yang ketiga, Allah juga tidak memberitakan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, ya, mewahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang turunnya Allah, bagaimana turunnya Allah. Oleh karenanya, kalau tiga perkara ini, yang pertama apa tadi? Kita tidak mampu melihat, mampu melihat Allah, tidak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita mampu kan melihat yang semisal dengan Allah? Tidak ada mungkin, ya, tidak mungkin. Kenapa? Laisa kamitsli syai, tidak ada yang semisal denganku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, adakah khabar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Allah? Ya. Oleh karenanya, ya. Nah, di sini juga, ya. Kalau kita ingatkan ini, ya. Ini bukan cuma perkara akidah saja. Kita beriman kepada sifat-sifat Allah saja, tapi juga perkara muamalah, terapkan tiga perkara ini. Terapkan tiga perkara ini biar kita tidak salah menilai seseorang. Papa, dia tuh pencuri misalnya. Tanya, kamu lihat dia mencuri? Tanya, kamu lihat dia mencuri enggak? Tidak. Ya. Kemudian tanya, ya, apakah memang ada ciri-ciri semisal itu pencuri? Yang kedua. Kemudian tanya lagi, apakah engkau ini orang yang jujur? Khabar muni sahih, siapa lagi yang mengkhabarkan, kasih saksi lagi, ya, minimal dua orang laki-laki, ya. Dan diketahui memang disepakati oleh para masyarakat, ya, bahwasanya kedua orang ini adalah orang yang adil, ya. Oleh karenanya, kalau sudah diceritakan, ya, saya melihatnya, kemudian, ya, saya melihat yang seperti ini memang ciri-ciri pencuri sudah, kemudian khabarnya sudah jelas, ya, saksinya juga banyak. Maka apa kita katakan? Nah, ini baru ilmu, bahwasanya memang orang ini pencuri. Tapi kalau tidak, jangan apa? Kita memvonis dia pencuri, jangan sekali-kali. Sampai apa? Sampai kita membuktikan ketiga bukti-bukti nyata ini. Dipahami, ya? Dipahami biar kita tidak salah. Sama saja, ya, dalam muamalah, ya, dalam bergaul, dalam gini. Stop dulu, jangan bicara dulu sampai, maka disebutkan kata Al-Imam Bukhari, ya, apa? Al-ilmu apa? Qabla al-qaul wal-amal. Ilmu dulu, baru kalian berucap, baru kalian beramal. Oleh karenanya, ya, hakikat ilmu tentang sifat-sifat Allah tadi, kita cukup apa? Beriman saja, ya. Padahal kita ingin melanjutkan, ya, pembacaan kitab selanjutnya. Tapi karena waktu kita membatasi, mungkin kita sudahi, ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.